Saudara Ali datang lagi. Wahai Ali, Allah selamat datang. Engkau di dekatku, kedudukanmu itu bagaikan Nabi Harun di samping Nabi Musa. Maka Saidina Ali sangat bahagia sekali, luar biasa. Beliau pun berjoget di hadapan Rasulullah SAW. Ada Saidina Zaid datang. Wahai Zaid, engkau adalah maulaku, engkau adalah penolongku. Maka Saidina Zaid langsung berzikrah, tiga-tiganya muter kabeh di hadapan Rasulullah SAW. Apa Rasul langsung berkata, diam kamu, bid'ah, enggak ada. Tapi Rasul senang, senyum Rasulullah. Tapi kalau di Blok M langsung bukan bid'ah lagi, kafir, pir kopar, kafir kopar, kafir apa gampang ini, kafir baik ya, kafir kafir. Kemudian setelah didapatkan jubah tersebut, saking senangnya, maka diusap-usapkan ke wajah lelaki buta tersebut, orang kaya yang buta tersebut. Ternyata kemudian sambil berdoa, Allahumma ya Allah, bijahi dengan keberkahannya, dengan wasilahnya jubah baginda Rasulullah SAW ini, maka sembuhkanlah pandangan mataku. Barang dibuka begitu kan, dilepaskan, melek, prai, masya Allah, cahaya terlihat, sing wedon kelihat, sing lanang katon pisan, masya Allah. Padahal orang Sunda saya, tapi ini ketularan sama beliau. Saya itu orang Sunda, ini ketularan. Itulah kalau ulama belum ngapa-ngapain sudah bisa nularkan begitu. Ya, masya Allah. Apalagi kalau anaknya langsung asli. Masya Allah. Kalau saya punya anak perempuan, Gus, saya nikahkan dengan jenengan. Beneran. Berarti jenengan ke saya itu bapak mertua. Bro. Nanti kebalik, bukan saya. Gitu. Benar-benar mahabbah. Lah kok mantuknya, mohon maaf, lebih tua gitu. Ih, Sayyiduna Umar. Begitu kan? Ih, sahabat yang lain menikah dengan putri Rasul bagaimana? Ada yang lebih tua. Tapi ternyata mereka saking sayangnya. Contoh Sayyiduna Umar menikah dengan putri dari Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Putri Sayyiduna Ali nikah dengan Sayyiduna Umar. Sayyiduna Umar udah umur berapa pada saat itu? Karena apa Sayyiduna Ali mau menikahkan putrinya? Karena Sayyiduna Umar adalah orang yang punya kepribadian yang baik, orang alim. Jangan lihat tuanya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ini kalau kiai itu begitu. Setuju ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat, semangat. Maksudnya kan beliau itu tadi siang di Istiqlal pagi begitu kan? Tadi malam ini baru pulang dari Cikarang. Capek saya merasakan. Oh, usia itu perlu otak dikuras, dikuras, dikuras, dikeluarin dulu di steam terus gitu kan. Kemudian juga suara, tenaga dan sebagainya. Capek. Ya barangkali kalau dihibur sama saya seperti ini, beliau semangat lagi. Wah, siap menikah lagi. Alhamdulillah. Saya tuh kasihan sama ini, Gus, Srikandi-Srikandi yang belum laku ini, kasihan. Mereka itu sampai-sampai mengeluh sama saya. Kan saya gak bisa nikah lagi, soalnya istri gak ngizinkan saya. Ini... Nanti jenengan saja yang ngomongin, Gus. Bukan saya gak mampu, Gus. Cuma saya gak berani dimutilasi. Saya belum seperti jenengan, kalau jenengan wah itu kan mobil panser diangkat gitu kan. Saya ngangkat kasur aja kebuatan saya, aduh gitu. Beliau begitu, mobil panser diangkat gitu. Pedang-pedang dilipat-lipat. Kalau saya pedang dibeli, dijadikan pajangan gitu. Suruh perang mau. Itu semua atik wae sih gak maju gitu. Saya bagian apa makan pisang saya nanti. Ya. Kemudian setelah lagi tersebut melihat melek, masya Allah, alhamdulillah, dia senang kegirangan, dia teriak, dia menari, kemudian dia lari ke rumah Rasulullah SAW. Langsung Waalaikumsalam, siapa? Rasul tetap dengan keramahannya, walaupun ada orang yang mengagetkan. Ya, itulah caranya atau buktinya kaget. Ya kalau enggak, kalau tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk beduk Allahu Akbar. Gitu kan, pas as-salatu khairum minan naum, bangun naum, oh iya naum salah. Senang, tapi Rasul melihat orang itu gak langsung memfitnah, gak langsung menuduh, melakukan sesuatu hal yang mengagetkan, bahkan mungkin menurut umumnya manusia tidak menyenangkan, ngotok-ngotok pintu seperti orang yang mau merampok. Tapi ternyata di balik itu ada orang yang memiliki niat yang tulus, yang baik. Karena apa? Yang datang membawa cinta dan rasa syukur. Rasul tetap menerimanya dengan berdoa. Ada apa siapa ini? Masuk, bolehkah saya masuk? Baik, bolehkah saya duduk? Duduk. Tuh, kalau sahabat begitu, enggak langsung sekarang jelonong. Saya mau maulidan nih. Ente punya apa? Kami bawa. Ente punya apa? Saya enggak punya apa-apa. Mas mana? Aduh, Mas cuma punya istri saya. Mana orang ambil. Ente kalau ada mana mau maulidan? Karena cinta kepada Rasul, ente berarti enggak cinta sama Rasulullah. Mas orang dicolong. Ada yang begituan, cuma ngandelin nasab doang. Hati-hati. Saya enggak suka dengan yang seperti itu. Dan supremasi hukum harus tetap ditegakkan. Kata bagi Rasulullah, aimullah demi Allah. Lau kanat Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarqat, andai pun putriku yang mencuri, maka laqata'tu yadaha. Aku sendiri yang akan memotong tangannya. Tapi demi Allah, Sayyidah Fatimah adalah wanita suci, wanita ahli surga, tidak melakukan hal itu. Tapi inilah baginda Rasul, supremasi ditegakkan. Siapapun yang melanggar aturan, maka harus ditindak tegas. Ayo. Tidak boleh. Ada istilah intervensi hukum. Kalau saya menang, ini lepas hukum. Gimana urusannya? Jangan ada intervensi hukum. Ini jangan dihukum ya. Ini habaib. Tapi melakukan kesalahan, ya tetap harus ada supremasi hukum. Saya mewakili daripada keluarga Kesultanan Cirebon, mewakili untuk menyampaikan bahasa seperti ini, aspirasi seperti ini, karena kami keluarga Cirebon sangat cinta dengan NKRI. Begitu. Jangan sampai dinodai. Baik, kemudian diterima oleh Rasul. Ketika diterima, ada apa toh Pak? Minum dulu. Ya Rasulullah, saya ingin mengembalikan jubah ini. Lama ini jubah ini kali. Kok kamu yang memberikannya? Saya tadi memberikan kepada orang miskin yang tidak makan sekian hari, padahal kami sendiri tidak makan. Kenapa? Ada apa diceritakan? Bahwa saya mendengar orang teriak-teriak di pasar mau menjual jubah engkau, maka aku perintahkan budak belianku dengan satu jaminan, jika dia mendapatkan jubah tersebut, maka dia aku merdekakan. Dia suruh bawa uang. Ternyata dia dapatkan ini. Kemudian aku usapkan ke wajahku dengan bertawassul, mengharap berkah dari jubah engkau ini ya Rasulullah. Aku minta kesembuhan mataku, maka Allah mengabulkannya. Allah menyembuhkan mataku, Masya Allah. Kemudian orang itu diberikan berapa banyak uang? Sekian. Aku memiliki uang yang banyak, aku kaya ya Rasul. Maka aku berikan berapapun dia minta, maka aku berikan uang tersebut. Berarti orang itu jadi kaya dong. Iya, bisa beli mobil Alphard. Oh iya bisa, begitu. Ya. Maka kemudian Rasul tersenyum sampai terlihat giginya. Maka kata Rasul, ya Allah, subhanallah. Wahai Aisyah, istriku kemari, saksikan jubahku ini bisa menjadi jembatan, bisa menjadi wasilah membuat orang miskin menjadi kaya. Dengan jubahku ini bisa menjadi wasilah budak belian menjadi merdeka. Dengan wasilah jubahku ini ada orang buta bisa melihat lagi. Begitu indah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru jubahnya. Makanya di dalam kitab Sahih Muslim, Sayyidah Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma ketika ditanya oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengeluarkan hadihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat Abdullah bin Umar, ini adalah jubahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jubah yang seperti apa? Jubbatan toyalisatin kisra wa niyatin lahadib natudibaj wa marfufaini bitibaj, yang keraknya ini dijahit dengan sutra, kemudian bolongan lengan tangannya juga dijahit dengan sutra, tapi selebihnya bukan sutra. Maka laki-laki boleh menggunakan pakaian yang ada bagian sutra, tapi sedikit, kurang daripada 40%-nya. Kemudian jubah itu jubah kekaisaran, jubah yang sangat indah, yang biasa digunakan oleh Rasul untuk menghadapi pembesar-pembesar begitu. Tapi kemarin ketemu Pak Presiden gak pakai jubah ya Gusnya, santai saja dengan Ya wis lah, kalau muat ada, masih ada juga semuanya saya. Tapi kayaknya enggak kerasan, gerah beliau. Ya. Sudah jubahnya sudah melekat di tubuh beliau. Ya. Jubahnya tebel. Alhamdulillah sehat, amin. Panjang umur. 300 tahun kemudian masih hidup, amin. Jadi cenglot. Uang langka, susah langka. Langka. Langkanya ulama ini tidak seperti hewan langka. Kalau hewan langka, komodo, satu komodo dari WWF kalau tidak salah, satu lembaga PBB yang konsen menjaga hewan-hewan langka. Itu diberikan stimulan satu komodo per tahunnya kalau tidak salah 100 juta buat ngurus komodo satu. Kiai sudah semakin langka, satu kiai setahun berapa ratus juta. Belurah kira-kira berapa ya, entah boro-boro kiai awis lah, paling juga mati, sudah banyak yang nahlilin kok, banyak muridnya, begitu katanya. Sudahlah kiai mau banyak muridnya, mending kalau muridnya ngerti, banyak yang muridnya juga tidak ngerti, datang sama kiai kalau kena santet doang. Kalau sudah kena santet baru dan gus nyumun banyu dongane gus begitu ya. Kalau sudah kena santet, tapi kalau nggak kena santet, biar kata tetangga boro-boro mau datang ngaji yang wajib juga sudah nggak datang. Mudah-mudahan yang nggak mau ngaji pada kena santet semua, amin. Biar ngaji, maksudnya biar ngaji. Kadang orang itu baru sadar kalau mereka sudah terkena sesuatu yang membingungkan. Apalagi yang nanti khawatir itu adalah kematian. Kalau sudah mati kata Allah, nanti orang-orang yang sudah mati itu baru menyesal. Rabbi lalu akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqtu akum minas solihin. Ya Rabbi wallahu wa rasulullah nabi qari wa makna, andaikan kau memberikan penangguhan waktu sebentar saja untuk aku hidup, aku pasti akan mensedekahkan seluruh hartaku dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi sudah terlambat. Begitu. Maka jangan sampai kita terlambat. Mumpung ulama-ulama kita masih ada, ulama-ulama yang soleh, yang alim, yang punya nasab ilmu yang mutasil hingga Rasulullah SAW, maka kita selayaknya menjadi murid-murid beliau. Saya juga malam ini saya minta dia aku menjadi murid Gus. Kan mertua, nggak apa-apa mertua juga jadi murid. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar itu mertua tapi jadi murid. bingung kenapa, takut ini di live streaming istrinya apa nggak denger nonton. Oh ada, masya Allah, alhamdulillah. Jadi tidak berani di belakang, beraninya di depan, itu pun dengan media saya ya. Tapi nggak tahu nanti di mobil cakar-cakaran apa enggak, saya nggak ngerti. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi itu tentang Rasul. Kemudian sedikit tadi hadis yang terakhir belum diselesaikan. Kata Sayyidah Asma bin Abu Bakar Siddiq, ini dulu dipegang oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha hatta qubidat falamma qubidat khabattuha. Sampai beliau wafat, terkala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wafat, maka kini aku yang menyimpannya. Nahnu nursiluha lil mardha yastashfa biha. Kini kami sering mencuci jubah Rasulullah SAW yang kami gunakan airnya untuk mengobati orang-orang yang sakit. Syirik tidak? Syirik tidak? Apa-apa syirik? Coba berani tidak mensyirikkan keluarga Rasulullah SAW. Saya pernah menantang seorang ustaz yang mengatakan bahwasannya tidak ada tabaruk sebanding Rasulullah SAW. Ustaznya inisialnya Y. Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Inisialnya Y. Inisialnya Y. Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Tapi enggak pernah mau. Ya benar inisialnya Y. Gitu kan Yazid. Makanya kita tidak boleh duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah, bid'ah. Kalau orang Cilacap bid'ah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngamin kabeh. Besok-besok ini langsung viral video jamaah bawa Rasul ngamin kabeh. Viral langsung. Langsung disebut cebong be. Aduh, ampun dah, bapak cebong baik. Ya. Silakan antara cebong dengan kampret, silakan yang bertarung. Kita mah nonton aja kayak nonton film kartun gitu. Kita nih ngaji. Itu ternyata keluarga Rasul melakukan tabarruk sepeninggal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih Muslim. Ada ternyata. Jadi ketika saya ajak dialog, saya minta untuk bertemu, tidak pernah mau bertemu. Tapi ngakunya paling Qurani, paling sunnati. Padahal ngakunya juga lulusan Timur Tengah. Kok Timur Tengah kalah sama Timur doang tanpa tengah gitu ya? Gitu. Maka demikian yang dapat saya sampaikan. Yang penting kita ngaji sampai mati. Ngaji sampai mati. Siapa kita? Pancasila. NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tafadhal untuk berikutnya beliau berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati dan kita cintai Bewali dan seluruh jamaah Ahbabur Rasul ini yang nuduk-nuduk ini. Saya masih ini belum bisa konsentrasi. Tawarannya ini. Saya ketemu presiden gak grogi. Dengan tawaran ini grogi. Bener-bener kebayang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa zawajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang berbahagia, satu keterangan yang cukup gamblang tadi telah disampaikan bahwa ya itulah perilaku Rasulullah, sebuah perilaku yang akhirnya di dalam Al-Qur'an disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cuman saya kadang kalau terus mau ngajak mari mencontoh Rasulullah, ini pikir saya, mari kita mencontoh Rasulullah, mikir benar-benar saya. Rasulullah itu baik-baiknya manusia, kita ini belasak-belasaknya. Kadang saya mikir, orang-orang ini beb, jangankan nyuntuh Rasulullah, nyuntuh penjenengan aja susah. Nyuntuh itu, jangankan nyuntuh Rasulullah, nyuntuh penjenengan itu susah, alimnya susah. Makanya kan yang dicontoh paling jenggotnya, paling gitu aja kan mudah. Itu nyontoh-nyontoh yang mudah. Kuploknya, itu kan yang gitu, gondrongnya, nah itu kan itu. Tapi kalau nyontoh daleman, nah ini susah. Makanya mencontoh Rasulullah ya enggak, ya gampang-gampang susah. Kalau nyontoh jenggotnya, ya bisa. Tinggal dibiarkan aja ya berjenggot sudah. Jubah ya tinggal beli. Yang susah ini untuk akhlaknya Rasul. Loh, ada orang diludahi kok, yang ludahi enggak ada dicari. Saya enggak berani mencontohkan, mari kita mencontoh Rasulullah. Enggak berani. Kenapa? Ya apalagi orang sekarang susah memaafkan. Karena enggak bisa memaafkan akhirnya reuni. Itu kan karena nggak bisa memaafkan, saya akhirnya reuni. Makanya besok lagi kalau pacaran putus sebut alumni.